إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah dan atas hidayah taufik Allah kita dimudahkan kembali duduk bermajlis dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan kajian kita yang lalu dari kitab beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, yaitu Daurul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, peranan seorang wanita dalam pendidikan keluarga. Kita sampai pada pembahasan yang ketiga, yaitu wanita merupakan pangkal utama terwujudnya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dalam rumah tangga, asalkan syarat-syaratnya dia penuhi untuk menjadikan dia sebagai kunci ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Kita kemarin sudah sampai pada yang ke-10, yaitu ketika terjadi perselisihan dalam keluarga, maka sebagai seorang wanita muslimat, beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan beberapa solusi untuk memecahkan problem tersebut. Dan inilah diantaranya yang harus kalian para muslimat ambil tindakan ketika terjadi khilaf. Apa mungkin dalam rumah tangga terjadi khilaf, perselisihan? Tentunya satu hal yang mungkin terjadi, sebagaimana kita sadari kita semua manusia, masing-masing punya pikiran, punya perasaan, punya pendapat, punya kemauan, Dan kita punya sisi kelemahan dan punya sisi kelebihan. Terkadang ada kesamaan dan sering terjadi juga perbedaan. Yang di sini paling penting bagi kita adalah bukan memperbesar permasalahan perselisihan, namun bagaimana ambil solusinya untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Kata Syekh Hafidzullah Ta'ala yang pertama, yaitu agar seorang muslimat tajannubil istimrar fid niqas halatul ghadab wal insihab hatta tahdal aqsab. Yang pertama kata beliau, hindari percekcokan dan hindari emosional ketika marah hingga permasalahan menjadi tenang atau perasaan menjadi tenang, hati kembali tertata, jiwa kembali terkendali, berpikir dengan jernih, berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencari solusinya. Bukan dengan emosional, mengedepankan amarah, bukan demikian. Dan ingat, ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, laisa syadid bisar'i, bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu dia menang dalam bergulat. Akan tetapi yang dikatakan orang yang perkasa itu adalah orang yang ia sanggup, yamliku nafsahu indal ghadab, ia sanggup mengendalikan jiwanya saat marah. Syaitan menjadikan amarah ini sebagai api untuk membakar kebaikan-kebaikan di antara dua insan, yaitu suami istri dalam rumah tangga. Sehingga seringkali kebaikan yang selama ini dua insan bangun bersama bisa seketika hancur sirna, nyaris tak nampak ketika api membara dari kemarahan di antara keduanya. Masing-masing lupa kebaikan sama satu sama lainnya. Yang nampak di depan matanya adalah kejelekan, kejelekan, dan kejelekan. Itulah hawa marah. Sehingga ketika terjadi perselisihan, kata beliau, hindari percekcokan, hindari emosional, menghindar supaya tidak terjadi yang lebih berat, yang lebih buruk. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan istimali uslubul bahs lal jidal, pergunakanlah metode, cara, yaitu apa? Mencari sebab-sebab, ya, mengetahui sebab-sebab apa menjadikan permasalahan itu terjadi. Tidak kemudian kita main tuduh, ya, berdasarkan tuduhan, sangkaan, karena seringkali emosional itu, kemarahan itu akan semakin besar ketika orang itu ditumpangi dengan su'udzon. Ketika ada prasangka-prasangka, yang ini akan membuat apa? Semakin runyam permasalahan. Sehingga jangan mengedepankan su'udzon, tapi kendaknya carilah kebenaran, perjelas permasalahan. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah sudah ingatkan kita dalam ayat tersebut, wahai orang yang beriman, bila datang padamu berita dari orang-orang fasik, perjelas dulu beritanya, pertegas dulu kebenarannya, Jangan sampai engkau menjadi menyesal dikarenakan berita tersebut, karena kejahilanmu membuat engkau menyesal. Begitupun Allah mengingatkan kepada kita, istanibu katsiran minadh-dhann, kalian jauhi, jangan banyak berprasangka. Bahkan disebutkan bahwasanya adh-dhann akdzabul hadis, prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Hindari perkara itu. Dan sering permasalahan yang kecil menjadi besar ketika disertai dengan prasangka-prasangka, kemungkinan-kemungkinan yang diduga, sehingga membuat orang itu semakin tidak bisa kendalikan jiwa. Ini juga harus diperhatikan tata caranya. Carilah tata cara yang paling baik, bukan dengan jidal, berdebat, ya. Dan ikhwati fiddin ajal wa iyyakum, beliau mengingatkan kepada kita, ketika kita sudah dapatkan sebab permasalahan itu, maka hendaknya hilangkan hal yang menjadi sebabnya. Kalau memang itu sebab kesalahan seorang suami, apa salahnya suami minta maaf? Atau kalau memang kesalahan darimu para istri, para ummahat, sebagai istri, apa salahnya juga minta maaf? Ternyata, untuk minta maaf bagi seorang itu kadang berat. Apalagi orang yang sudah terlanjur emosi, gengsi yang dikedepankan, mesti minta maaf itu berat. Begitupun kadang sebaliknya, memberi maaf ternyata juga berat. Namun kalau kita kembali menyadari, siapa sih manusia yang sempurna di antara kita manusia ini? Apalagi pergaulan suami istri, siapa sih yang sempurna? Tentunya selain Rasulullah SAW, kita banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga kalau kita sudah dapati, oh ternyata sebab yang menyebabkan percekcokan terjadi karena suami, dia mamanya tidak jujur atau istri salah, sudah tinggal mengaku salah, istighfar tobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf pada istri, atau istri minta maaf pada suami. Kalau berlaku berkenaan dengan kezaliman, tinggal minta maaf. Dan jangan sampai ya kita merasa berat untuk minta maaf, atau sebaliknya jangan sampai kita berat memberi maaf. Ingat, permasalahan kita ini untuk maaf dan memaafkan satu sama lain dipercepat, karena kita tidak tahu umur kita. Jangan sampai ya saudara kita meninggal dunia sementara kita belum maafkan, atau kita belum minta maaf kita sudah meninggal dunia. Ingat, kalau kita ingat akhirat, ya kita ingat kezaliman itu akan menjadi kegelapan nantinya, sehingga kita tentunya akan segera untuk meminta maaf kalau kita melakukan kezaliman. Nah, kalau sebab karena kezaliman itu permasalahan terjadi, maka akan selesai kalau sudah mengakui akan kezalimannya dan sudah saling memaafkannya. Lihat firman Allah Ta'ala, sifat dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman. Allah katakan, al-kadhiminal ghaidha wal-afina aninnas. Mereka itu memiliki sifat kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan amarah, wal-afina aninnas, dan ia mudah memberi maaf pada manusia. Ambillah sikap ini, ambillah cara ini. Bahkan kalau mau yang lebih bagus lagi, dalam surat Fussilat Allah katakan, ya, Allah sampaikan kepada kita, ibda billati ya ahsan, Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka annahu waliyyun hamim. Idfa' billati ya ahsan, kata Allah. Kamu hendaknya balaslah dengan yang lebih baik kekurangan yang ada dari saudaramu. Artinya ketika ada saudara kita melakukan hal yang tidak baik, jangan engkau juga bikin yang tidak baik. Begitu istri, ketika ada suamimu kesalahan atau hal yang tidak baik, jangan kau bikin diri juga kurang baik lagi. Bikin diri lebih jelek, jangan. Karena marah sama suami sampai menterlantarkan hak suami. Masak gak dimasakkan, pakaian gak dicucikan, tidur dibiarkan, ya perut lapar dibiarkan, jangan. Ini namanya tidak cari solusi, tapi memperpanjang masalah. Cara yang Allah sampaikan tadi, untuk kita saling memberi maaf, pertama, ketika didapatkan akar permasalahan atau sebab permasalahan itu memang karena kezoliman, sudah, minta maaf. Dan jangan kezoliman dibalas dengan kezoliman. Dan ingat, kita diperintahkan Allah Ta'ala, kunci untuk meraih kebaikan itu, kalau kita mampu kendalikan emosi, dan kita akan bisa lega hati ini, ketika kita bisa memberi maaf kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Coba sadari, kalau benar kalian atau kita mencintai istri atau istri cinta suami, apa sih salahnya untuk memberi maaf? Bukankah kebaikannya didambakan bersama? Jangan sampai kesalahan yang terjadi, permasalahannya ada, menjadi pemicu perceraian. Itu tentunya bukan solusi, tapi itu adalah akhir, ya, dari perjalanan yang menimbulkan permusuhan. Wallahualam. Kalau memang benar-benar menginginkan kebaikan, tentunya tidak ada yang merasa berat untuk memberi maaf atau meminta maaf. Tidak ada yang merasa berat untuk dia mengakui kesalahannya atau diketahui kesalahannya. Kadang seorang ini tidak mau diketahui kesalahannya, tapi dia sendiri tidak mau mengakui kesalahannya. Sehingga ketika ditahu dia punya kesalahan, emosinya yang ke depan. Membuat apa? Permasalahan semakin runyam. Sudah salah, tidak mau ngaku salah. Begitupun ya fila barakallahu fikum, makanya Allah katakan, jaga emosionalmu dan beri maaf. Karena sifat hati manusia ini, ketika marah, itu sulit untuk reda gejolak hati ini, kecuali kita mampu memberi maaf. Maka dengan memberi maaf selesai, lapang kembali hati. Selama belum memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita, hati tertutup, terus gelap. Hawanya hawa dengki, hawa dendam, hawa marah, hawa enggak baik. Sehingga Allah perintahkan al-afina wal-afina aninnas, maafkan mereka manusia. Terlebih kalau itu perselisihan terjadi antar suami istri, apa sih membuat lama-lama berlarut-larut permasalahan? Tinggal kasih maaf, selesai urusan. Jangan tunda-tunda. Menunggu apa lagi? Kebaikan kan yang diharapkan. Kalau memang menginginkan kebaikan, jangan tunda. Apalagi Allah katakan dalam surah Fusirat tadi, idfa' billati ya ahsan. Kalau umpamanya suami memang bikin jelek padamu, jangan kau balas jelek, balas yang lebih baik. Sehingga tersadar suamimu dari kejelekannya, dan dia akan semakin cinta padamu karena kebaikanmu. Jangan kau merasa kau juga bisa bikin, suami bikin salah, kau bisa bikin lain, salah sama. Sehingga sama-sama terjerumus dalam kesalahan. Ini bukan permasalahan yang diselesaikan, tapi menambah permasalahan semakin besar. Ini tidak mengikuti tata cara yang diajarkan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat firman Allah tadi, kalau kita mampu membalas yang lebih baik, walaupun dia berbuat jelek kepada kita, dampaknya itu Allah katakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Walaupun dia orang tadinya denganmu ada perseteruan, permasalahan, permusuhan yang dahsyat, kebencian yang besar, dengan kebaikanmu dan sikap baikmu kepada dia, dia berubah. Seakan-akan dia itu teman yang akrab. Ya, teman yang sangat dekat. Tidak ada permasalahan. Bisa melupakan. Lihat, ya fila barakallahu fikum. Supaya orang itu bisa melupakan akan kekurangannya atau kesalahannya. Berilah kebaikan. Berilah kebaikan padanya. Ya, sehingga akan datang rahmat. Makanya beliau sampaikan pula dalam hadis, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah untuk kalian saling mencintai. Dan ingat, suami istri bagaimanapun permasalahan, tentunya kalian pun akan kembali lagi bersama. Ya, maka jangan bikin masalah, tapi selesaikanlah masalah. Dan hindari hal-hal yang membuat jadi masalah. Kalau memang kezaliman, ambil pelajaran kezaliman yang lalu, membuat masalah besar, jangan diulang kembali. Kesalahan yang sudah terjadi akan menjadi masalah, ya, jangan diulang kembali. Yang keempat, beliau sampaikan kepada kita, yang ketiga, al-bu'du 'anil muqata'ati wal istima'il jayyid. Yang ketiga, ketika terjadi permasalahan, kalian para wanita muslimat hindari, jangan saling memutus hubungan dan dengar lawan bicara dengan bagus. Coba dengar apa yang disampaikan suami dulu. Kalau suami sudah menyampaikan, mengutarakan, ya, maka kalian dengar, kalian cerna. Dan tidak harus ketika kalian mendengar apa yang disampaikan suami langsung bantah, bantah, bantah, bantah. Karena nanti akan terjadi berbantah-bantahan dan ini tidak selesai-selesai nantinya. Biarkan dia keluarkan dulu semua yang di hatinya, unek-uneknya. Apa yang dipermasalahkannya, biarkan keluar, diuntapkan semuanya. Setelah suasananya reda, kondisinya mereda, emosinya sudah turun, suasana sudah terang, baru jelaskan. Hadirin, ibarat marah itu kegelapan. Orang menjelaskan sesuatu di dalam kegelapan itu enggak ada artinya, betul enggak? Antum masuk mau ngasih keterangan, ini benda bentuknya begini, botol ini warnanya begini, kemasannya begini, ukurannya begini, tulisannya ini, digelap-gelap, kira-kira orang pengerti atau tidak? Tentu orang tidak mengerti, tidak paham. Inilah yang sering terjadi. Banyak orang itu salah dalam memberi nasihat. Ketika marah, nasihat disampaikan. Ketika terjadi percekcokan, masalah dinasihat, nasihat disampaikan. Ini yang sering nasihat tidak diterima, makanya seringkali suami salah mengerti. Saya sudah kasih nasihat istriku, tapi tidak pernah dia mau dengar, tidak pernah dia mau ikut. Ditanya, lah antum nasihati dia dalam kondisi antum marah, atau dia sedang marah, atau bagaimana? Nah ini coba. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu permasalahan, lihat suasananya. Kayak kita ingin menerangkan sesuatu, lihat cahaya yang ada. Kalau memang itu suasananya bagus, terang, ya, kondisinya aman, ya, nyaman, romantis, ya, subhanallah, jelaskan, permasalahan itu akan mudah. Tapi inilah yang sulit mengendalikan jiwa kita. Cenderung setan itu akan memompa emosi kita, makanya beliau mengingatkan kepada kita, la taghdab, jangan kau emosi, jangan marah. Sebab setan ini pintar. Dia akan terus menghembuskan kemarahan itu supaya ditiup menjadi besar. Setan ini ketika ada marah sedikit di hati kita, dia tiup-tiup supaya menjadi besar. Seperti api dalam sekam, kalau kena angin jadi apa? Menyala. ya, membara. Itulah kemarahan di hati setan hembuskan. Yang Allah sudah katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan terus menghembuskan waswas dalam hati manusia. Hati-hati. Sehingga kalian, kita semua tentunya sadari, kalau terjadi percekcokan, jangan sampai memutuskan hubungan. Dan hindari memutuskan permasalahan ketika terjadi emosi. Seringkali perceraian itu terjadi. Terlontar kata-kata cerai dari suami atau istri undur diri minta cerai itu karena apa? Emosi. Jarang terjadi kalau suami istri cerai itu dengan sama-sama ridho. Sama-sama tidak marah. Jarang, hampir tak ada. Karena pada dasarnya orang kalau dalam kondisi lega, ridho, permasalahan itu mudah diselesaikan. Karena seperti ketika terang, benda-benda yang ada mudah dikenali, sehingga tahu, oh ini yang menjadi sebabnya, oh ini yang menjadi pemicunya, oh ini yang menjadi biang keroknya. Itulah ikhwah fillah barakallahu fikum. Maka yang pertama tadi, hindari emosional. Kemudian yang ketiga tadi, jangan memutus. Hindari untuk saling memutus hubungan, jangan sampai. Dengar dulu apa yang disampaikan suami, atau suami dengar apa yang disampaikan istri. Seperti ketika seorang sahabah, dia mendatangi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sedianya ingin mengadu tentang istrinya yang didapati ada beberapa kekurangan pada istrinya. Sesampainya di kediaman beliau, ada mendengar suara istri beliau sedang mengatakan sesuatu pada suaminya, tapi beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diam. Sehingga orang ini ngaca diri, kalau beliau saja begitu diam tidak bantah, lalu apa gunanya aku harus melapor kepada beliau? Dia beranjak ingin balik kembali, tapi dilihat oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dipanggil. Dia datang ditanya, kenapa engkau tadi datang lalu mau balik, ada perlu apa denganku? Disampaikan, aku ingin menyampaikan mengadu tentang istriku, tapi aku dengar ternyata engkau punya istri wahai Amrul Mini, begini engkau diam tidak bantah, tidak jawab. Artinya beliau katakan, bagaimana aku harus marah pada dia, sementara ialah yang mengasuh anak-anakku, membesarkannya, merawatnya, mendidiknya. Dia mencucikan pakaianku, memasakkanku. Disebutkan kebaikannya. Itulah ikhwati fillah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itu cara untuk menghilangkan emosi juga. Yaitu dengan cara apa? Kita mengingat kebaikan orang yang di hadapan kita. Suami mengingat kebaikan istri, istri pun mengingat kebaikan suami. Kalau memang ada permasalahan, jangan kemudian hilang kebaikan sama sekali. Jangan sampai hilang sama sekali. Akui bahwa kita masih membutuhkan satu sama yang lainnya. Sehingga jangan sampai merasa tidak butuh, gampang ganti. Jangan. Perkara urusan ganti mungkin bisa saja terjadi. Tapi tahu dirilah, tidak semudah yang disangka. Tidak semudah apa yang kita harap bisa terjadi. Karena apa? Yang ada itulah yang kita hendaknya benahi, perbaiki. Yang terjadi itulah yang kita benahi. Kita selesaikan, cari solusi. Jangan menganggap ganti yang baru. Ikhwah barakallahu fikum, bisa jadi akan menambah masalah baru. Sebab permasalahan yang sudah terjadi itu Allah uji kita dengannya. Sanggup enggak kita dengan soal yang diberikan itu, dengan ujian yang Allah berikan itu? Kalau ternyata dengan ujian yang kita hadapi kita tidak sanggup, tidak lulus, lalu kita ambil soal baru, bisa jadi kita lebih tidak bisa mampu menyelesaikan kembali. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, insyaAllah. Kuncinya itu sabar. Tidak mengedepankan emosi, tapi kita mengedepankan sabarnya. Kalau kita enggak sanggup mendengar omongan istri yang terlalu banyak bicara cerewet mimimimit umamanya gitu. Enggak bisa berhenti bicaranya, tinggalkan saja istri di rumah. Pergi ke musala, pergi ke masjid, salat di situ, zikir, baca Quran, doa meminta pada Allah, ya Allah, istriku cerewet begini. Tolong beri dia ketenangan, tolong beri dia kesadaran. Bukan dibalas dengan percekcokan. Ya, bukan dengan percekcokan. Kalau dia maunya menuntut banyak ini itu, ya Allah, hamba tidak mampu memenuhi kebutuhan istri, beri kemampuan, ya Allah, mengadu kepada Allah. Tapi kebanyakan sekarang ini bukan mengadu kepada Allah, langsung pasang status. Mengadu kepada apa? Diumumkan ke dunia maya permasalahan yang terjadi di keluarga. Ini bukan menyelesaikan masalah. Sehingga dikenal jadi viral, oh fulan begini. Apa sih untungnya? Permasalahan rumah tangga dibocorkan ke dunia maya? Jangan sampai terjadi, karena ini rahasia, ingat. Ya. Bahtera rumah tangga itulah. Ya. Ibarat kapal kita berlayar di atas samudra. Kalau Anda berani membocorkan biar sedikit kebocoran pada kapalmu sendiri, tunggu tenggelamnya. Artinya kalau Anda berani membocorkan rahasia yang terjadi pada keluarga, tunggu hancurnya. Hati-hati, sehingga jangan sampai percekcokan, perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Ya, kalian istri tidak sabar diri cerita ke tetangga, apalagi cerita ke orang tua. Jangan. Ya. Kemudian yang keempatnya, la budda min i'ta'il masyair thayyibah wa bayan anna kulla tarfin yuhibbul akhar. Yang keempat, harus memberikan kesan yang baik. Ya, mesti kita memberikan kesan yang baik. Istri memberi kesan yang baik kepada suami, menerangkan bahwa masing-masing masih saling mencintai demi menyelesaikan masalah. Ya. Jelaskan kalau ada percekcokan perselisihan kalian istri terutama, sampaikan, abang ini beta paling suka dengan abang, jangan abang marah begitu. Coba tunjukkan kalimat itu. Ya, atau mas sama si cinta, jangan ya marah begitu, sampaikan hal yang bisa menegur, mengingatkan kembali bahwa suamimu itu sedang lupa sehingga emosi, dan engkau tunjukkan bahwa engkau masih cinta sehingga dia akan reda. Ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para suami terutama ini, la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sekali-kali suami marah terlalu pada istri. In kada minna khuluqan, sebab kalaupun ada sesuatu yang dia benci darinya, radhiya bil akhar, adalah yang dia ridho yang lainnya, itu banyak. Nah, terutama kalian para wanita, kalian harus bisa menahan diri dengar ketika suami itu marah. Kalau dia dalam posisi berdiri, ajak ia duduk. Sampaikan, abangi berdiri, duduk dulu. Ada apa toh kiranya? Coba duduk dulu, jelaskan permasalahannya. Kenapa datang-datang marah? Coba duduk dulu. Aja duduk. Sehingga kalian wanita bagus lagi kalau umamanya suami tahu udah mau datang. Sudah siapkan memang minuman apa. Kalau dia berdiri marah-marah, abang, beta sudah bikin air teh, sudah ada kopi, ada ini. Duduk dulu kah, minum dulu sedikit. Coba tenangkan dulu. Kalau dia duduk kok masih marah, sudah minum kopinya masih marah, minum teh juga masih marah, sudah makan kuenya kok masih marah, coba ajak ya, baring dulu katanya. Ini teorinya. Ya, sudah istirahat dulu abang. Jangan marah dulu, istirahat dulu, baring dulu. Masih juga marah, coba wudu dulu. Ya, supaya reda, karena amarah dari syaitan, syaitan dari api, api padam dengan air. Itu tahapan-tahapannya. Ya. Sehingga kalian para muslimat, berikan kesan selalu kepada suamimu, tunjukkan rasa cintamu padanya. Itulah karena Rasulullah SAW sampaikan pada kita, belum menghabarkan ya, di antara wanita kalian dari wanita penduduk surga itu yang ya, dikatakan wanita paling baik, mereka itu adalah al-wadud, al-walud, al-a'ud. Al-wadud itu yang memiliki rasa cinta yang besar. Sehingga ketika terjadi permasalahan pun dia tetap mengedepankan rasa cintanya. Tidak menginginkan cerai dan tidak ingin diceraikan oleh suaminya. Jangan merasa pede, cerai-cerai saja sudah, terserah. Saya bisa cari yang lain kok. Jangan sampai perasaan itu muncul. Ingat para wanita muslimat, jangan sampai perasaan begitu muncul, merasa masih muda, siapa takut. Bisa ganti suami kok, bisa beli suami. Ya. Jangan merasa gampang semudah itu. Karena apa? Bahwa yang ada pada hadapanmu suamimu itulah sebenarnya yang terbaik bagimu. Kekurangannya itu yang kau sabari, maka jangan putus pembicaraannya, tunjukkanlah rasa cintamu kepadanya. Untuk apa? Menyelesaikan permasalahan. Ya, juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, sebab beda orang menyelesaikan masalah dengan penuh rasa cinta dengan menyelesaikan masalah dengan amarah, itu beda. Ya. Orang menyelesaikan masalah dengan rasa cinta, yang datang itu rahmah, kebaikan dan rahmat. Sedangkan dalam marah itu yang datang adalah syaitan, sehingga akan menimbulkan apa? Bencana, ibtila, bala, fitnah. Ini yang muncul. Karena apa? Lahir dari amarah. Yang ujung-ujungnya nanti menyesal, menyesal, menyesal. Cukuplah kiranya pelajaran bagi kita yang masih belum cerai. Tanya mereka orang-orang yang sudah terlanjur dalam perceraiannya. Apakah mereka bangga dan senang bahagia dengan perceraiannya? Ternyata mereka pasti ada penyesalannya. Yang menceraikan maupun yang diceraikan, ujung-ujungnya menyesal. Ya, menyesal. Karena apa? Ketika sudah berlalu masalah, sudah reda, kembali masalah muncul, apa kembali tenang hatinya, barulah yang semula memang emosi istri akhirnya ganti suami baru, suami ganti istri baru, ternyata masing-masing mendapatkan problem yang lebih berat dari dulu. Kalau dulu dengan istri yang pertamanya, sebelum dia ganti yang ini, mudah untuk menyelesaikan masalah, mudah ditegurnya, mudah begini begitu. Begitupun istri suami yang dulu begini masih mau menyadari. Tapi yang sekarang gak mau mengerti. Ini sering terjadi. Kalau gak menyesal dua-duanya pasti salah satunya. Akan ada penyesalan. Maka dari itulah syaitan senang mengupayakan bagaimana cerai itu terjadi. Dan Allah benci itu terjadi pada kita. Sehingga hindari. Dan ini peran kalian. Supaya apa? Kalian benar wanita muslimat. Benar-benar bisa menghadirkan ketenangan bagi jiwa suami di rumah. Ingat. Allah menciptakan laki-laki butuh seorang wanita. Dan wanita memang Allah ciptakan untuk bisa memberikan ketenangan pada suami. Karena dia apa? Ya, suami dituntut Allah untuk dia sebagai tanggung jawab bekerja. Dia pulang butuh ada orang yang melayaninya. Dia tidur butuh ada orang di sampingnya. Dia tidak bisa, tidak mampu sendiri. Begitupun wanita butuh sosok seorang pemimpin, pembimbing, pengayom. Yang menasihati, yang memberikan bimbingan, melindunginya. Ini seorang wanita. Sehingga saling membutuhkan. Kemudian yang kelima, kata beliau, la budda min isti'dadi lintanazul. Masing-masing istri maupun suami ketika terjadi khilaf, perselisihan, percekcokan, hendaknya apa? Siap menerima kritikan. Dalam bahasa Arab tanazul. ngalah, nerimo dari kritikan. Ya, harus siap tanazul. Fa in israru kullu tarfin ala ma huwa alai yu'di ila tanzumul muwafiq, ya muwaqif. Karena kalau masing-masing pihak bersekukuh dengan sikapnya akan menyebabkan bencana. Bahkan kata beliau waqad yantahi ila talaq. Bahkan pada akhirnya berujung perceraian. Kalau bersikuku tetap dalam pendiriannya yang masing-masingnya, bisa ujung-ujungnya cerai. Ingat, ikhwati fiddin a'azina wa iyyakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Suami cermin bagi istri. Istri cermin bagi suami. Dan kita tahu sendiri fungsi cermin. Apa gunanya? Untuk ngaca diri. Karena kita tidak mungkin bisa melihat apa yang ada pada diri kita sendiri. Kecuali kita melihat di cermin. Kayak kalian wanita muslimat. Ketika kalian bermake up. Bisakah kalian pakai make up tanpa cermin? Bisa, tapi hasilnya beda dengan yang pakai cermin tentunya. Coba kalian coba make up tanpa cermin, asal tempel warna ini tempel di mana, ya. Lalu baru lihat cermin, apa jadinya? Beda tentunya dengan orang yang memang bercermin baru dia bikin diri. Maka bagus lagi kalau ia bikin diri dan selalu dia melihat di cermin, bercermin pada yang lain. Istri pada suami. Sehingga kalian juga para suami tidak bisa untuk merasa selalu dalam benar dan membenarkan diri. Begitupun istri tidak demikian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum li ahlihi. Sebaik kalian, sebaik-baik orang suami di antara kalian maksudnya adalah yang terbaik bagi keluarganya, yang paling baik bagi istrinya. Menurut istrinya, jadi istri itu cermin bagimu. Apa kata istrimu itulah sejatinya dirimu. Kalaupun orang lain di luar memujimu tapi ya istrimu kau kecewakan, kau bikin dia sakit hatinya. Berarti engkau belumlah menjadi orang yang baik. Ya, baik tampak di luar. Tapi istri yang merasakan tidak demikian namanya engkau belum jujur. Ya, belum benar. Perhatikan, demikian pula wanita muslimat, kalian harus siap menerima kritikan dari suami. Dan terima kritikan itu, kemudian jangan engkau langsung bantah. Terima dulu. Karena kebaikan, ya, kritikan itu adalah untuk kebaikanmu. Selama dia ini memberikan kritikan padamu, berarti dia punya kecemburuan padamu. Kalau itu ada kecemburuan padamu, istri apa suami punya kecemburuan padamu sehingga banyak mengkritisimu, berarti itu dia ada cinta padamu. Apa kau ingin suamimu bebas? Terserah kau mau bikin apa, los begitu saja. Terserah kau suka mau apa, terserah. Apakah kalian wanita muslimat ingin demikian? Tentu tidak. Bagi seorang wanita muslimat tentu ingin diperhatikan. Ingin dibimbing. Ingin diarahkan. Dan kritikan itu adalah merupakan sarana perbaikan untuk keluarga. Supaya kalian tetap menjadi wanita idola. Ya, wanita ideal. Yang dicinta Allah Ta'ala dan dicinta suami. Makanya coba kalau mau tarik. Ya, dari yang pertama sampai yang ke-10 ini. Kenapa Allah perintahkan kalian wanita muslimat tinggal di rumah. dan kalian diperintahkan untuk menjaga ketaatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena kalau kalian sudah saat ya, sudah taat kepada Allah, menjaga ketaatannya kepada Allah, mendapatkan cintanya Allah, itu dengannya pula Allah akan memberikan rahmat, kalian akan mendapatkan kecintaan manusia karena cintanya Allah padamu, ya, termasuk suamimu. Suami yang saleh pasti akan sangat mencintai wanita salihah. Nah, disitulah kebaikannya, disitulah rahmatnya. Sehingga jaga perkara-perkara yang disampaikan beliau ini tadi. Ketika terjadi khilaf perselisihan antara kalian suami, istri, ya. Karena sungguh rumah tangga tidak mungkin akan berjalan mulus begitu tanpa ada ujian, tanpa ada gangguan. Sehingga dengan kalian menjaga adab-adab perkara ini tadi, di dalam terjadi khilaf perselisihan antar ya, suami istri dalam rumah, maka semua akan berakhir dengan baik. Dan kunci utama semua itulah kembali seperti yang Allah katakan, kembali pada takwa masing-masing kita. Dan takwa itu dia lepas dari akhlak yang mulia. Makanya Allah sampaikan dalam surat At-Talaq ayat 3 dan seterusnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala problema. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah Ta'ala akan beri ia rizki dari segala sisi yang tak pernah disangkanya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya mudah. Nah, inilah sebagian dari apa yang mesti dilakukan para wanita, yang ditempuh para wanita muslimat untuk bisa mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga. Sehingga suamimu betah di rumah dan selalu rindu kembali padamu. Jadikanlah rumahmu tempat dia ya, mendapatkan ketenangan jiwa seperti surga. Dan engkau seperti bidadarinya. Sehingga selalu menyenangkan hati suamimu. Dan ia akan tertunduk pandangannya di luar dan selalu kembali padamu. Engkau juga yang merasakan kebaikannya. Dan menjadi selamat keluargamu. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang baru, yang ketiga, yaitu beliau menyebutkan, ja'alal usra fi itarihal wasi sakanan. Yang ketiga, menjadikan keluarga sebagai ruang gerak yang luas. Ini peranmu wanita muslimat. Di samping engkau berperan tadi menjadi sebab yang harus bisa mewujudkan ketenangan bagi keluarga, yang ketiganya kata beliau, anda sebagai wanita muslimat mukminat harus bisa menjadikan keluarga sebagai ruang gerak yang luas. Ya, maksudnya ruang gerak yang luas di sini, kalian wanita muslimat, ya, di rumah kalian bisa menunaikan peranan kalian secara lebih luas lagi. Kalau dalam pembahasan poin yang tadi yang sudah kita sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, itu berkisaran suami istri secara sempit, artinya masih pembahasan sempit, hanya menyangkut berkenaan dengan kalian dan suami, sedikit kepada masalah anak. Tapi dalam peran kalian yang ketiga ini, kalian lebih luas lagi. Ya. Kalian lebih luas lagi. Yaitu kalian berperan dalam keluarga. Bagaimana kalian bisa menjadi sebab terjalinnya hubungan baik antar dua keluarga besar. Keluarga dari suamimu dan keluargamu. Menyangkut bagaimana hak kedua orang tua suami, dan menyangkut saudara-saudara suami, ya, ini lebih luas lagi dan menyangkut pada anak-anak. Ini lebih luas peran kalian. Karenanya beliau menyebutkan, lil mar'ati darun khatir fi dhalik. Wanita punya peranan penting sekali dalam perkara ini. Fakam min mar'atin biwa'iha bihadal janib wa khawfa min Allah. Berapa banyak wanita muslimah dengan kecerdasannya dari sisi ini dan dari rasa takutnya kepada Allah, kanat sababan lisillati baina zaujiha wa ummi wa abi. Wanita muslimah tersebut menjadi sebab terjalinnya hubungan baik antara dia dan suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, wa ikhwatihi wa rahami, dengan saudara-saudaranya dan keluarganya. Fa asbahat adatun khair tajma' usra 'alal khair. Maka jadilah dengan sebab peranmu wanita muslimat, dengan kecerdasanmu dan rasa takutmu kepada Allah menghadirkan kebaikan ini, maka jadilah engkau pemersatu kebaikan atau yang menyatukan keluarga di atas kebaikan. Ini peranmu wanita muslimat. Dia mengetahui bahwasanya suami itu punya orang tua, suami punya keluarga. Jangan pernah merasa engkau mampu memisahkan suami dari orang tuanya, dan jangan pernah engkau menghalangi suami berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dan jangan sampai engkau memutus tali persaudaraan dengan keluarga suami sebab menikah denganmu. Hati-hati. Justru wanita muslimat salihat yang cerdas, yang takut kepada Allah, dia akan menjadi sebab terjalinnya hubungan baik keluarga besar. Suami dengan orang tuanya, suami dengan kerabatnya, yakni dengan kerabat-kerabat suaminya. Engkau harus bisa mengambil peranan. Apalagi engkau menjadi cermin wanita muslimat, ya ahlas sunnah terutama. Bagaimana peranmu di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai mereka mencibir sunnah ini gara-gara peranmu yang keliru. Seperti beliau katakan. Seperti yang beliau katakan juga. Wa kam min imra'atin jahilatin biwajibiha fi hadzal janib. Dan berapa banyak wanita karena kejahilannya dari sisi ini tidak mengetahui kewajiban-kewajibannya. Aw ta'rifu lakinna la takhafullah, atau dia tahu sebenarnya dia punya kewajiban yang harus ditunaikan, namun dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada kesalehan pada jiwanya. Fasabbabat firqatul usrah. Wanita ini menjadi sebab tercerai-berainya keluarga. Fakana uququl aba wal ummahat. Jadilah durhaka pada bapak atau pada ibu. Wakana qati'atur rahim. Jadi ia pemutus silaturahmi. Kullu dhalika bisababi jahlil mar'ah bidawriha fi hadzal janib. Ini semua terjadi disebabkan karena kejahilan wanita terhadap peranannya dari sisi ini. Wa adamul qiyamu bihi, dan dia tidak menegakkan tugasnya. Tidak menjalankan peranannya. Perhatikan ikhwati fiddin azza wa iyyakum. Apa yang beliau sampaikan dari perankan secara luas wanita muslimat, kalian mengemban amanah besar di tengah-tengah keluarga. Setelah kalian diijab kabulkan atau diakadkan dengan suamimu, engkau resmi menjadi istrinya, engkau telah menjadi bagian dari keluarganya. Kehadiranmu bukan menambah runyam, tapi menjadi senang keluarga dan menjadi tentram keluarga mestinya, dan menambah hubungan baik dengan keluarganya. Sehingga perhatikan, sering terjadi wanita kadang lupa. Ya, kalau suami punya orang tua, dia karena banyak menuntut pada suaminya, sehingga suami yang semula dia perhatikan ibunya, membantu ibunya, ya, mencukupi kebutuhan ibunya, setelah menikah tidak lagi bisa. Karena suami merasa, jangankan untuk ibu, istri aja gak cukup-cukup, bagaimana mau ngasih ibu? Artinya sehingga suami terkekang, serba salah, mau ngasih ibu, istri masih minta ini, minta itu, belum dipenuhi. Nah, engkau wanita muslimat harus tahu diri, sampaikan kepada suami. Ya, tanya, mas, kayaknya ibu butuh ini, coba ibu kirimin ini, coba tanya ibu. Atau mungkin bahkan engkau telpon mertuamu, ibu suamimu. Tanya kabar, bu, bagaimana ibu, gimana sehat, bagaimana ibu kurang, bagaimana ya butuh apa. Sehingga rasa cinta ibu kepadamu lebih besar. Jangan engkau mulut maju ketika suamimu memberi kebaikan pada ibunya. Ya, atau mulut bengkok jadinya. Karena apa? Marah sama suami, merasa ya, ibu lagi, saya juga istrimu, butuh ini, butuh ini. Hati-hati. Wanita yang cerdas, wanita yang dia takut kepada Allah, tidak demikian kata beliau. Dia akan menjaga hubungannya suami dengan keluarganya. Dia akan coba menyelami sejauh mana peran suami di tengah keluarganya. Karena terkadang ya, ada satu keluarga punya anak laki-laki cuma satu, dan itu adalah harapan keluarga dan tumpuan keluarga. Begitu nikah denganmu, kau sabotase, keluarga diputus olehmu, semua perhatian harus kepadamu. Tidak bisa begitu seketika. Hendaknya engkau menyesuaikan. Terus sampai kemudian pelan-pelan mereka pun akan punya kesadaran. Bahwa suamimu juga sudah punya istri. Mereka tidak akan menuntut banyak seperti dulu sebelum kau punya istri. Ya, tapi jangan engkau istri ya salah aksi atau pasang aksi. Mau ya sendiri, jangan. Coba bantu suamimu. Tetap membantu dan memperhatikan orang tuanya. Atau mungkin adik-adiknya, saudaranya. Tapi tetap suami pun harus bisa punya perhitungan. Tidak kemudian menterlantarkan istri. Karena apa? Tanggung jawabmu memberikan nafkah kepada istri tetap. Dan kepada keluarga menjaga kebaikanmu tetap. Nah, disinilah tentunya perlu pembahasan yang lebih lanjut nanti kepada para muslimat, akhwat semuanya. Ya. Berkenaan dengan peran kalian di sini. Jangan kalian menjadi sebab yang memutuskan silaturahmi. Suami menjadi durhaka kepada ibunya. Ibunya marah dan tersinggung gara-gara apa? Ulahmu. Ya. Sudah sakit diberitahu kamu mau berangkat ditahan. Ya. Ibu bilang begini mau ngasih engkau tahan. Sehingga perhatian suami kepada ibunya terhalang olehmu, hati-hati. Sampai ibunya merasa dulu sebelum beristri denganmu, dia anak yang paling baik kepada ibu. Tapi setelah menikah denganmu, ternyata dia anak yang durhaka kepada ibu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Justru tunjukkan sikap baikmu. Kalau dulu suami sendiri, sekarang denganmu berbuat baik pada ibu. Sehingga ibu semakin cinta pada suamimu dan padamu. Rasakan itu. Ya, sehingga doa ibu untuk suamimu dan untukmu. kebaikan yang besar itu untukmu. Lalu orang tuamu sebagai ya, ibumu sendiri. Untuk wanita, setelah dia menikah, suami yang pertama, orang tuanya seizin suaminya. Tapi suami walaupun sudah menikah, ibu bapaknya nomor satu untuk diperhatikannya. Jangan kalian menghalanginya. Tapi barakallahu fikum ikhwati fillah. Sudah lewat jam 5. Insyaallah kita sampai di sini. Kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan problem-problem rumah tangga atau keluarga kita. Dan harapan kami kalian muslimat, ummahat, bisa menjadi seperti yang beliau sampaikan ini, berperan dengan baik dalam kesuksesan dan kebaikan pendidikan dalam keluarga. Karena ketenangan dalam rumah tangga, ya, kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan, itu pun akan melahirkan kebaikan bagi anak-anak yang ada dalam keluarga itu. Mereka akan semangat belajar dan senang belajar karena mereka tenang di rumah bersama orang tua, terutama ibu di rumah selalu. Tayyib barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.